Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yagfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kalamullahi ta'ala wa khairal hadhi hadhi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya bahwa kita akan melanjutkan tafsiran dari Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Huwal ladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wabtigha'a ta'wilihi. وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, Al-Kitab, Al-Quran. Di antara isi Alkitab atau Al-Quran tersebut adalah ayat-ayat yang muhkam, yang ayat tersebut merupakan ummul kitab, induknya Alkitab. Dan yang lainnya terdiri dari ayat-ayat mutasyabih. Maka adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihnya dengan tujuan menciptakan fitnah dan menghendaki takwilan-takwilan lainnya. Sedangkan tidak ada yang mengetahui takwilannya kecuali Allah, dan orang-orang yang kokoh dalam ilmunya, mereka mengatakan kami beriman kepada ayat-ayat tersebut karena semuanya pada dasarnya datang dari sisi Rabb kami. Dan tidak ada yang mengingat kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk tafsiran dari ayat ini, kita akan bacakan atau kita akan lihat uraian dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana beliau rahimahullahu mengatakan huwallazi, dialah, maksud dia di sini adalah Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal. Kemudian setelah itu Allah membagi isi kitab, isi Al-Quran. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dia Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Kitab, Al-Quran. Lalu Allah membagi isi Al-Quran tersebut. Minhu ayatun muhkamatun. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkam. Dan ini merupakan ummul kitab, induknya Al-Kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya terdiri dari ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, adanya ayat-ayat yang muhkam dan ayat-ayat yang mutasyabih di dalam Al-Quran ini tidaklah menunjukkan bahwa Al-Quran satu sama lainnya saling bertentangan. Sama sekali tidak menunjukkan hal itu. Barang siapa yang menyangka, barang siapa yang mengira bahwa di dalam Al-Quran ada pertentangan karena terdiri dari ayat yang muhkam dan ayat yang mutasyabih, maka sangkaan tersebut telah salah. Ya, sangkaan tersebut telah salah. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, sangkaan-sangkaan itu bisa jadi dikarenakan satu dari empat sebab. Sebab pertama, imma liqusurin fil ilmi. Bisa jadi karena kurangnya dalam hal ilmu. Karena kurang dalam hal ilmu, kemudian berani menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lainnya saling bertentangan. Kemudian yang kedua, kusurun fil fahmi. Boleh jadi karena kurang dalam pemahaman. Karena kurang dari pemahaman, tidak punya pemahaman yang baik tentang Al-Quran, akhirnya menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lainnya saling bertentangan. Atau dengan sebab ketiga, taksirun fit tadabbur. Kurang dalam mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Tidak mengerti tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Ya. Atau yang keempat, su'ul qasdi. Mempunyai niat yang jelek. Mempunyai niat yang buruk. Menanamkan keragu-raguan kepada manusia agar mereka tidak beriman kepada isi Al-Quran. Dengan salah satu dari empat sebab inilah, kemudian ada orang yang mengira kalau ayat-ayat Al-Quran satu sama lainnya saling bertentangan. Padahal tidak demikian. Ya, padahal tidak demikian. Maka di ayat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, minhu ayatun muhkamatun. Di antara isi Alkitab, isi Al-Quran itu adalah pertama ayatun muhkamatun. Terdiri dari ayat-ayat yang muhkam. Ayat dalam bahasa Arab jam'u ayatin adalah bentuk jamak dari kata ayah. Ayatun itu bentuk jamak dari kata ayatun. Ya. Wa hiya al-alamatu. Maknanya adalah al-alamah, tanda, alamat. Nah. Wa kullu ayatin fil Qur'an fa hiya alamatun 'ala munziliha. Lima fiha minal i'jaz. Semua ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu sebagai bukti, sebagai tanda akan kebesaran, keagungan yang telah menurunkannya. Allah Azza wa Jal. Ya. Allah Azza wa Jal. Nah. Jadi semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu menjadi tanda, bukti, alamat kebesaran Allah Azza wa Jalla yang telah menurunkannya. Makanya ayat dibagi menjadi dua. Ada ayah kauniyah, ayah syar'iyah. Ayah kauniyah adalah alam semesta. Langit, bumi, siang, malam, semua yang ada di dunia ini. Ini disebut dengan ayatun kauniyah. Ya, ayat kauniyah. Yang menunjukkan apa? Menunjukkan bukti kebesaran Allah Azza wa Jalla. Di sana ada ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah adalah kitabullah. Ayat-ayat yang ada dalam kitabullah. Ini juga menunjukkan atau sebagai bukti dan tanda kebesaran Allah Azza wa Jal. Nah, kemudian muhkamatun. Apa yang dimaksud dengan muhkamat, muhkam? Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, ay mutqinatun. Fid dilalati wal hukmi wal khabari. Fa akhbaruha wa ahkamuha mutqinatun ma'lumatun laysa fiha iskalun. Muhkamat artinya adalah mutqinatun. jelas, ya, gamblang. Fid dilalati, dalam indikasinya. Tahu indikasi? Ya, dalam indikasinya, dalam dilalahnya. Dan jelas, gamblang dalam hukumnya. Jelas dan gamblang dalam khobarnya, beritanya. Maka semua khobarnya, semua hukumnya itu jelas dan gamblang. Diketahui secara umum. Laisa fiha iskalun. Tidak ada kesulitan untuk memahaminya. Tidak ada kesulitan untuk memahaminya. Nah, ini yang disebut dengan muhkam. Karena itu para ulama sering memberikan ungkapan yang lain. Bahwa ayat yang muhkamat itu adalah ayat yang tidak membutuhkan tafsiran secara mendalam. Karena diketahui, ya sudah pasti diketahui. Mudah, gamblang. Nah, ini ayat yang muhkamat. Nah, kemudian wa ukhru mutasyabihat. Di antara isi kitab yang lainnya adalah terdiri dari ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabih, ya'ni anna ahkamaha ghairu ma'lumah wa akhbaraha ghairu ma'lumah. Ya. Fal mutasyabih huwa alladhi dilalatuhu ghairu wadihah. Sawa'un kana khabaran aw hukman. Mutasyabih maksudnya adalah bahwa yang hukum-hukumnya tidak diketahui. Ya. Khabarnya tidak diketahui. Maka yang mutasyabih, ayat yang mutasyabih itu ialah ayat yang indikasinya tidak jelas. Ayat yang indikasinya tidak jelas. Sama saja, apakah berhubungan dengan khobar, dengan berita, atau berhubungan dengan hukum. Ya, kalau yang indikasinya jelas, itu muhkam. Tapi kalau yang indikasinya tidak jelas, itu mutasyabih. Karenanya, sebagian para ulama memberikan ungkapan yang lain, yaitu bahwa ayat-ayat yang mutasyabih adalah ayat-ayat yang butuh kepada penafsiran lebih detail. Ya, lebih dalam. Naam. Kemudian ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Ya. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Setelah kata muhkamat itu dilanjutkan dengan kata hunna ummul kitab. Di antara isi Al-Qur'an, Al-Kitab itu adalah ayat-ayat yang muhkam. Tadi sudah kita jelaskan apa makna muhkam. Kemudian setelah itu Allah katakan hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkam ini adalah merupakan induknya Al-Kitab. Apa yang dimaksud dengan induk Al-Kitab, ummul kitab? Maksudnya adalah marji', tempat kembali, tempat rujukan. Ya. Tempat kembali, tempat rujukan. Ayat-ayat yang muhkam itu adalah tempat rujukan. Induknya Al-Kitab. Ini ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, ya. Ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Ketika kita mendapati ayat-ayat yang mutasyabih, maka kita diperintahkan untuk mengembalikannya kepada ayat yang muhkam. Kenapa harus dikembalikan kepada ayat yang muhkam? Karena ayat yang muhkam adalah apa? Ummul kitab. Karena ayat yang muhkam adalah ummul kitab. Ya. Jadi ketika kita menemukan ayat-ayat yang mutasyabih, kembalikan kepada yang muhkam. Kenapa? Karena yang muhkam adalah ummul kitab. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, fa ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Fa'amal ladina fi qulubihim zaigun. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaig, ada penyimpangan, ada kecondongan yang tidak bagus, ya, ada kecondongan yang jelek. Karena asal arti dari kata zaig itu adalah al-mail. Asal dari kata zaig itu adalah al-mail, ya, kecondongan. Nah, ada penyakit. Ya, kecondongan kepada sesuatu. Nah, maksudnya kecondongan, ya, dari kebenaran, ya, keluar dari kebenaran, Ya. Nah, orang-orang yang dalam hatinya ada zaik, mereka-mereka yang ada kecondongan ingin keluar dari kebenaran, la yuridunal haq, tidak menginginkan al-haq. Ini tafsirannya. Ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada zaigun, ada kecondongan kepada sesuatu, maksudnya yang tidak menginginkan al-haq. Orang-orang yang dalam hatinya tidak ada keinginan kepada al-haq, apa yang mereka lakukan? Yattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya'khuduna ayatil Qur'an. Mereka akan mengambil ayat-ayat Al-Qur'an allati fiha ishtibah, yang ada kesamaran. Ya. Hatta yadribu ba'daha bi ba'din, hingga mereka mengadukan, mempertentangkan, menabrakan sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Untuk apa tujuannya? Liyasuddu an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak menyebarkan keraguan ke dalam hati kaum mukminin. Ini keadaan orang-orang yang dalam hatinya ada zaik. Mereka akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Mereka selalu cari, ya, ayat-ayat yang ada kesamaran, ya, supaya bisa mengelabui, supaya bisa menipu manusia, ya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kullu ahlil bid'ah, semua ahlul bid'ah, minar rafidhah, dari orang-orang rafidhah, wal khawarij, khawarij, wal mu'tazilah, mu'tazilah, wal jahmiyah, jahmiyah, wa ghairihim, dan yang lainnya, kulluhum, mereka semua itu, ittabi'u ma tashabaha minhu, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ya. Mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Seperti orang-orang khawarij umpamanya, yang selalu mereka tampilkan itu ayat man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya, kafir, ya. Kemudian orang-orang khawarij, orang-orang rafidhah, syiah, ya. Mereka juga mengatakan di surat At-Taubah itu disebutkan, ya, bahwa di antara penduduk Madinah, ya, Al-A'rab itu ada yang murtad. Mereka katakan ini para sahabat murtad semua. Cari ayat-ayat yang samar, yang bisa digunakan untuk mengelabui kaum mu'minin. Ya. Nah. Jadi semua ahlul bidah pada dasarnya mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ada yang memang banyak, ya, mayoritas, ada juga yang memang sedikit. Yang pasti mereka seperti itu keadaannya. Tujuannya adalah untuk dua hal, di antaranya yang disebutkan dalam ayat ibtigo'al fitnah, menghendaki terciptanya apa? Fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Ai saddun nas an dinillah. Ingin menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-fitnata bima'na sadd an dinillah. Karena fitnah itu di antara maknanya adalah as-sadd an dinillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah taala, ya, di surat Al-Buruj, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang menghalang-halangi, ya, kaum mu'minin dan mu'minat dari jalan Allah, tsumma lam yatubu, kemudian mereka belum bertaubat, maka bagi mereka adab jahannam. Di situ bahasanya menggunakan kata fitnah, fatanu. Maka di antara makna fitnah itu adalah asad anid din, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih adalah pertama ibtigha'al fitnah, menghendaki terciptanya fitnah. Maksudnya menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, ya. Bukan fitnah dalam artian ujian, cobaan. Tidak, tapi maknanya untuk supaya manusia itu bisa jauh dari kitabullah, dari jalan Allah azza wa jal. Nah, kemudian maksud yang kedua adalah ibtigha'a ta'wil. Ya. Ibtigha'a ta'wil. Menghendaki ta'wilan-ta'wilan lain. Ay talabu ta'wil lima yuridun. Maksudnya adalah mereka menghendaki ta'wil, tafsir, ya, ayat tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah ini. Jadi dua inilah tujuan utamanya. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Menghendaki ta'wilan-ta'wilan lain. Maksudnya ingin menafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang mereka mau. Bukan dengan apa yang Allah maukan. Ya. Nah. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّ بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. Tidak ada yang mengetahui ta'wilannya kecuali Allah. Dan orang-orang yang kokoh keilmuannya, mendalam keilmuannya, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Semua baik ayat mutasyabih maupun ayat yang muhkam datang dari sisi Rabb kami. Para salafus saleh berbeda pendapat di sini dalam hal bacaannya. Ya. Ada di antaranya yang membaca waqaf pada kata Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Berhenti. Waqaf. Kemudian baru mulai lagi. Warrasikhuna fil ilmi. Yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina. Sebagian salaf ada yang seperti ini cara bacanya. Tapi yang lainnya dari kalangan salaf juga ada yang menyambung. Tak berhenti. Mereka membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min indi rabbina. Jadi ada yang berhenti waqaf pada kata Allah, ada yang wasal menyambungnya, ya. Nah, dan sebenarnya dua bacaan ini, ya, walaupun akan berbeda secara makna, tapi tidaklah saling bertentangan. Ya. Sekarang, kalau kita baca waqaf, lihat akan berbeda sekali lagi secara makna, tapi tidak bertentangan. Kalau kita baca secara waqaf, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Jelas. Tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Sedangkan orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya, mereka tidak tahu ta'wilannya. Ya, mereka tidak tahu ta'wilannya. Apa sikap mereka? Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Meski tidak tahu takwilnya, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Karena semuanya ini datang dari sisi Rabb kami, Allah. Ini. Kalau sekarang kita baca sambung. Lihat perbedaannya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhun. Tidak ada yang tahu takwilannya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh dalam ilmunya. Ada beda maknanya? Beda. Kalau yang pertama, tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Ini yang berhenti. Tidak ada yang tahu ta'wilannya kecuali Allah. Orang-orang yang kokoh dalam keilmunya pun tidak tahu. Tapi sikap mereka mengatakan kami beriman. Kalau dibaca sambung, maka yang tahu ta'wilannya bukan hanya Allah saja. Tapi juga rasikhuna fil ilmi. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya. Nampak ada perbedaan secara makna ketika cara membacanya berbeda. Tetapi sekali lagi sebenarnya tidak membahayakan. Ya, tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan. Para ulama salaf yang membaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah berhenti di situ. Ya. Tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Ta'wil di sini yang dimaksud bukan sekedar tafsir. Tetapi hikmah. Rahasia. Ya. lebih jauh daripada sekedar tafsir. Jelas ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya gak? Karena ini kalam Allah yang tahu lebih jauh, lebih detail. Hikmahnya, sirnya, rahasianya itu hanya Allah. Orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya pun tidak tahu. Ini ya, kalau yang dibaca waqaf. Adapun yang membacanya dengan menyambungkannya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasihun, tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh keilmuannya. Ini ta'wil yang dimaksud di sini adalah tafsir. Ta'wil yang dimaksud di sini adalah tafsir. Jelas. Orang-orang yang kokoh keilmuannya, mufassirun, mereka tahu tentang tafsiran Al-Quran. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka menafsirkan Al-Quran dengan kalam Allah, dengan Al-Quran lagi. Ya, atau dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa mereka paham tentang tafsir Al-Quran. Paham perbedaannya? Paham ya, insyaAllah. Nah, selanjutnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Orang-orang yang kokoh tadi dalam keilmuannya, mereka mengatakan amanna bih, kami beriman kepadanya. Apa maksudnya? Ay saddaqna bihi bil muhkam wa bil mutasyabih. Ya. Ammal muhkam fa zahirun wa annahum arafu ma'nahu watma'annu ilaihi. Wa ammal mutasyabih fa imanuhum bihi huwa taslim. Wa li hadza qala fihi kullun min indi rabbina. Naam. Ketika orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya mengatakan kami beriman kepadanya, maksudnya kami mempercayainya. Ya. Kami percaya baik terhadap ayat yang muhkam maupun ayat-ayat yang mutasyabih. Kalau ayat yang muhkam jelas, mereka tahu maknanya. Mereka pun tumakninah ya dengannya. Adapun ayat-ayat yang mutasyabih, maka bentuk keimanan mereka terhadapnya adalah at-taslim. Adalah apa? Taslim, menerima sepenuhnya. Tidak kemudian dijadikan untuk supaya bisa saling bertolak belakang, enggak. Karena tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang saling bertolak belakang. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan ada ya satu ayat atau dua ayat atau tiga ayat yang bertolak belakang dengan ayat-ayat yang lainnya, maka kembali kepada empat kemungkinan yang menjadi sebabnya. Yang sudah disebutkan tadi. Ya. Nah. Oleh karena itu mereka di akhir mengatakan kullun min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Rabb kami. Nah. Ikhwanul fidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menyinggung bahwa di ayat yang lain ya, yang di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an ayatnya hanya satu macam saja. Ya. Ayatnya hanya satu macam saja. Kadang Allah menyebut dalam Al-Qur'an itu hanya ada ayat-ayat yang mutasyabih. Kadang Allah menyebut dalam Al-Quran hanya ada ayat-ayat yang muhkam. Ya. Misalnya di surat Az-Zumar. Ya, di surat Az-Zumar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadis kitabam mutasyabiha. Allah dialah yang telah menurunkan al-hadis kitabam mutasyabiha. Kitab yang mutasyabih. Ini satu ayat di mana Allah menyebut Al-Quran semuanya mutasyabih. Ya. Kemudian Az-Zumar ayat 23. Ya. Kemudian di ayat yang lain, ayat Quran surat Yunus. Ya. Ayat yang pertama, Allah berfirman, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil hakim. Ya. Tilka ayatul kitab al-hakim. Kemudian di surat Hud, ya. Di surat Hud, ayat pertama juga, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu. Ini yang nampak paling jelas, ya. Kitabun uhkimat ayatuhu. Ini adalah kitab yang ayat-ayatnya muhkam. Bagaimana ini? Ya. Di surat Ali Imran, ayat yang ketujuh, Allah membagi ayat-ayatnya menjadi dua. Muhkam dan mutasyabih. Di surat Az-Zumar, yang tadi kita baca, Allah sebut bahwa ayat-ayatnya hanya satu macam saja, yaitu mutasyabih. Di surat Hud, ayat yang pertama, Allah sebut bahwa ayat-ayatnya itu juga hanya satu macam, yaitu ayat yang muhkam. Ya. Gimana ini? Terkadang Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu terdiri dari ayat yang muhkam dan mutasyabih. Yang kedua, Allah sebutkan ayat-ayatnya itu semuanya mutasyabih. Yang ketiga, Allah sebutkan ayat-ayatnya semuanya muhkam. Ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran yang nampaknya kok saling bertentangan? Ya. Maka, ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada yang tahu tentang hal ini kecuali yang rasikhuna fil ilmi. Kalau ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya, mereka tahu bahwa ini semua tidak menandakan adanya ta'arud, adanya saling pertentangan. Ya, tidak. Maka yaqulun, mereka mengatakan. Sekarang didudukan persoalannya. Ya. Yaqulun al-mutasyabih alladhi wusifa bihil Qur'an ghairu makrun bil muhkam fayuradu bihi at-tashabuh fil kamal wal jawdah wal hidayah. Ayat di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa semua isi Al-Quran itu mutasyabih tanpa disebutkan muhkam, maka yang dimaksud dengan kata mutasyabih di situ adalah mutasyabih, saling ada kemiripan antara satu dengan yang lainnya dalam hal kesempurnaan, keindahan, dan hidayah. Ya. Ini yang dimaksud dengan bahwa Al-Quran itu semuanya mutasyabih isinya. Maksudnya adalah ada kesamaan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Dalam hal apa? Dalam hal kesempurnaan, dalam hal keindahan, dalam hal hidayah. Ya. Nah. Jadi semua ayat-ayatnya itu betul-betul sempurna. Ya. Sastranya sempurna. Nah, ini Al-Quran itu. Semua sempurna dalam khobarnya. Semua sempurna dalam hal yang terkait dengan perintah dan larangan. Jadi Al-Quran disebutkan mutasyabih semuanya, itu menunjukkan kesempurnaannya. Ya, kesempurnaannya. Nah, ini pertama. Kedua, ayat yang di situ Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa semua isi Al-Quran itu muhkam, tanpa ada penyebutan mutasyabih, maka yang dimaksud adalah wadihun mutqin. Semua ayat-ayatnya jelas. Ya. Semua ayat-ayatnya jelas dan gamblang, tidak ada kekurangan sedikit pun, tidak ada pertentangan sedikit pun, tidak ada kedustaan dalam berita-beritanya, ya, dan seterusnya. Jadi paham sekarang? Oke, kita ulang, review, ya. Ayat dalam Al-Quran di surat Ali Imran disebutkan mutasyabih dan muhkam. Tadi sudah lewat tafsirannya. Kalau ayat muhkam itu ini maknanya, mutasyabih ini maknanya. Sekarang kita dapati kenyataan ada ayat di mana di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalau isi Al-Qur'annya itu mutasyabih semuanya. Ya, padahal di surat Ali Imran sebagiannya mutasyabih, sebagiannya muhkam. Tapi di surat Az-Zumar Allah sebutkan semuanya mutasyabih. Ini seolah bertolak belakang. Ya. Ya enggak? Ternyata tidak bertolak belakang. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan semuanya mutasyabih itu satu sama lain ayat-ayatnya itu saling ada kesamaan dalam hal kesempurnaannya, dalam hal sastranya, ya. Dalam hal kebenaran beritanya, dalam hal kebenaran perintah dan larangannya. Nah ini. Paham sekarang? Itu artinya mutasyabih. Bukan yang sulit dipahami, tidak, ya. Kemudian berikutnya di surat Hud Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa semua isi Al-Qur'annya muhkam, tak ada yang mutasyabih. Apa yang dimaksud dengan muhkam di sini? Jelas maknanya adalah mutqin wadih. Gamblang, jelas semua beritanya benar, ya. Semua perintah dan larangannya juga benar. Ya. Sudah selesai. Jadi tidak ada pertentangan, ya kan? Tidak ada pertentangan. Nah, tetap pada akhirnya kalau bicara tentang ayat-ayatnya, maka ada ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabih. Supaya kita tidak bingung ketika mendapati ayat atau ada orang yang mengatakan Allah di ayat yang lain mengatakan semuanya mutasyabih. Nah, makna semuanya mutasyabih itu menggambarkan kesempurnaan ayat-ayat Al-Quran. Semuanya sempurna. Ya. Ada kemiripan satu dengan yang lain dalam hal kesempurnaan, keindahan, kebenaran berita yang dikandungnya. Kalau ada lagi yang mengatakan, "Nah, ada juga ayat yang lain. Allah menyebutkan di situ semua Al-Qur'an itu muhkam." Kita katakan bahwa muhkam yang dimaksud adalah mutqin wadih. Jelas, gamblang, semua beritanya benar, tidak mengandung kedustaan sedikit pun. Ya. Paham sekarang ya? Nah, qala, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang mengingat Al-Qur'an kecuali orang yang berakal. Maka di sini menunjukkan alladzi yatadzakkar bil Qur'an, yang dapat mengingat Al-Qur'an huwal insan, adalah orang alladzi a'tahu Allahu aqlan, orang yang diberi akal oleh Allah. Yudriku bihil asya, sehingga dengan akalnya itu ia dapat mengetahui segala hal. Ya. Wa atahu Allahu rusdan, dan Allah beri petunjuk. Ya. Yuhsinu bihi tasarruf, sehingga dengan petunjuknya itu bagus perilakunya. Ya. Ini. Jadi ayat yang terakhir menunjukkan bahwa yang akan senantiasa mengingat Al-Qur'an adalah orang yang Allah berikan akal kepadanya. Ingat, bukan orang yang cerdas, bukan profesor, bukan doktor. Bukan S1, S2, ya. Bukan MA, bukan BA, bukan apalagi yang lainnya. Ya, apalagi SAG, ya, apalagi SPT, tahu SPT? Sarjana Pimpinan Tahlil, ya, hah? Bukan itu, bukan mereka, ya, bukan mereka. Tapi siapa? Alladzi a'tahu Allahu aqlan, orang yang Allah beri akal, ya, orang yang Allah beri akal. Karena tidak setiap yang cerdas berakal. Sebagaimana yang kita singgung di awal tadi, ya. Oleh karena itu Allah selalu mengatakan wa ma yadzakaru illa ulul albab. Ulul albab, ya. Allah tidak mengatakan enggak ada yang mengingat kecuali orang-orang yang pintar, ya. Orang-orang yang cerdas, tidak, tapi ulul albab, yang punya akal, yang berakal, ya, dan yang diberi petunjuk. Ya, sehingga tindak tanduknya itu senantiasa baik. Nah, Khonafidin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terkait dengan ayat ini juga ada beberapa istimbab atau kesimpulan, ya. Antara lain, kesimpulan yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah anna hadzal Qur'an kalamullah. Jelas. Bahwa Qur'an ini adalah kalam Allah. Dari mana kita bisa ambil kesimpulan ini? Dari kata huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang telah menurunkan, ya, kepadamu al-kitab. Yang namanya turun, ya, di mana-mana mesti dari atas ke bawah. Enggak ada turun dari bawah ke atas. Di mana-mana. Iya. Dari atas ke bawah. Itu namanya turun. Ya. Ini. Maka ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu datang dari sisi Allah. Ya. Datang dari sisi Allah. Merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Al-Qur'an adalah kalam Allah. Bukan buatan manusia, tapi kalam Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian faedah yang kedua, itsbatu 'uluwillahi 'azza wa jal. Di ayat ini, ya, terdapat itsbat 'uluwillahi 'azza wa jal. Adanya sifat 'ulu bagi Allah 'azza wa jal, tinggi, ya. Bagi Allah 'azza wa jal. Kenapa? Karena disebutkan bahwa Al-Qur'an turun dari, ya, Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an turun dari atas. Berarti ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala 'ulu. Ya. Allah tinggi. Ya kan? Menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala 'ulu, tinggi. Naam. Tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala ini secara tidak langsung disadari oleh Fir'aun, ya. Fir'aun tahu, sadar kalau Allah Rabbnya Musa itu ulu, tinggi. Makanya di surat Ghafir, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan Fir'aun, ya Haman ibnili sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa. Kata Fir'aun, wahai Haman, bangunkan untuk sebuah istana. Ya. Sebuah istana yang tinggi, agar dengan itu aku bisa, ya, melihat, ya, aku bisa, nah, melihat dengan jelas, ya, Rabbnya Musa, ilah Musa. Hai. Ya, jadi secara tidak langsung Fir'aun pun mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat aneh, ya. Sungguh sangat aneh kalau ada dari kalangan kaum muslimin yang menolak sifat 'ulu bagi Allah Azza wa Jal, apalagi kalau kemudian mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya. Ada di atas, ada di bawah, samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Ini lebih buruk keadaannya. Karena Fir'aun saja, ya, mengakui bahwa ilah Musa itu di atas. Makanya dia minta kepada Haman, bangunkan untukku istana setinggi-tingginya. Supaya apa? Supaya aku bisa melihat ilah Musa. Supaya aku bisa melihat Rabbnya Musa. Ini di surat Az-Zumar ayat yang ke-37. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa Allah punya sifat 'ulu adalah doa ketika sujud, ya. Salah satu doa ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Subhana, maha suci Rabbku, al a'la, yang maha tinggi. Ya, subhana rabbiyal a'la. Enggak ada orang yang baca subhana rabbiyal asfal. ya, maha suci Rob yang maha rendah. Tidak ada. Semua baca Subhanarabbiyal A'la. Ya. Nabi SAW ketika berdoa, beliau beri isyarat dengan jari telunjuk. Kemana isyaratnya? Ke atas. Ya. Mengisyaratkan ke atas. Aku bersaksi. Ya, ke atas. Isyaratnya. Ketika berdoa, orang-orang kemana mengangkat tangannya? Ke atas. Berdoa itu. Tak ada yang mengangkat tangan ke bawah. Atau ke depan, gini, atau ke sebelah kanan. Hah? Kalau memang Allah itu ada di mana-mana, jangan disalahkan. Kalau ada orang yang berdoa begini. Tak boleh disalahkan, iya kan? Kalau mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Apalagi yang lebih jelek begini ke belakang. Ya, di sini berdoa tangannya ke belakang. Semua secara fitrah, ya. Secara fitrah akan mengakui ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Berdoa begini ke atas. Ya. Bahkan orang-orang yang mengingkari uluwillah, ketinggian Allah ketika berdoa sangat tinggi sekali angkat tangannya. Ya. Aneh, ketika berdoa sangat tinggi sekali angkat tangannya. Begini. Padahal di lain waktu ketika kita sampaikan bahwa Allah itu punya sifat ulu, mereka menolak. Oh, enggak bisa. Allah itu ada di mana-mana. Allah fi kulli makan. Tapi anehnya saat berdoa seperti itu. Ini sungguh pertentangan yang memalukan. Ya. Pertentangan yang memalukan. Nah. Belum lagi hadis yang jariyah itu, ya. Hadis yang jariyah, budak wanita, penggembala kambing, ya. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia mengatakan, "Fis sama." Ya. Sampai kemudian Nabi mengatakan, "I'tikha fa innaha mu'minah." Merdekakan dia karena dia seorang mukmin. Lihat. Menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama dijadikan salah satu syarat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keimanan. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Coba. Kenapa Nabi mengatakan dia seorang mukminah? Karena dia menjawab Allah fis sama. Ya. Dia mengatakan Allah fis sama. Nabi mengatakan merdekakan dia seorang mukminah. Diakui keimanannya oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, dan para salaf, para sahabat, para tabi'in semuanya telah menyatakan ijma, membuat konsensus, ya, kesepakatan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ulu, ya. Naam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah jami'an, faedah yang berikutnya yang ketiga, anna hadzal qur'an yanqasimu ila muhkam wa mutasyabih. Qur'an ini terbagi ayat-ayatnya kepada muhkam dan mutasyabih, ya, muhkam dan mutasyabih. Ayat-ayat yang muhkam yang jelas dan ayat-ayat yang mutasyabih yang butuh penafsiran. Nah, tentu saja, ya, bagi ahlul ilmi rasihun tidak lagi jadi mutasyabih karena mereka faham, ya, mereka faham. Nah, jadi mutasyabihnya ayat-ayat dalam Al-Qur'an itu bisa jadi bagi sebagian, ya, dan bagi sebagiannya lagi tidak. Nah, bagi ahlul ilmi ar-rasikhuna fil ilmi, mereka faham tafsirannya, ya. Nah, kemudian faedah yang keempat atau istimbat yang keempat, wujubur ruju' ilal muhkam. Wajib mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih kepada muhkam, ya. Karena ayat yang muhkam disebut apa? Ummul kitab. Nah, dan ini tidak hanya berlaku pada ayat-ayat, pada hadis pun sama, ya. Pada hadis pun sama, ada hadis-hadis yang memang butuh uraian yang mendetail. Ada hadis-hadis yang butuh uraian yang mendetail yang hanya bisa dilakukan oleh ulama dalam menguraikannya. Nah, maka ketika menemukan hadis-hadis yang seperti itu, ya, cara kita adalah mengembalikan kepada hadis-hadis yang muhkam. Ya, mengembalikannya kepada hadis-hadis yang muhkam. Nah. Selanjutnya, faedah yang kelima. Hikmatullahi Azza wa Jal fi ja'lil Qur'an yang qasimu ila kismain. Annahu bihada yahsulul ibtila wal imtihan. Fal mu'min la yadhillu bihadal inkisam. Walladhi fi qalbihi zaid yadhill. Ya. Nah, mungkin kita bertanya apa hikmahnya? Kenapa Allah bagi isi Al-Quran itu menjadi dua? Ayat yang muhkam, ayat yang mutasyabih. Hikmahnya adalah agar ya, dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala dapat menguji. Ya, menguji memberikan ujian, memberikan imtihan, ya, cobaan seorang mukmin dengan adanya ujian ini la yadhil. Ia tidak akan sesat. Tidak akan tersesat, ya. Dengan adanya ujian ini, ia tidak akan tersesat. Sedangkan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, ya, ada kecondongan kepada yang batil, tidak mau kebenaran, maka dia yang akan sesat. Ya. Nah. Dan ayat yang muhkam, ayat yang mutasyabih sebagai ujian, sebagai cobaan sama seperti adanya larangan dan perintah. Ya. Ada larangan, ada perintah. Ini juga sebagai ujian bagi kita. Apakah kita termasuk orang yang beriman? Kalau orang yang beriman, ya, maka dia akan mengambil yang diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Kalau orang yang dalam hatinya ada penyakit, ia akan berupaya mencari pembenaran ketika melakukan yang dilarang. Nah, ketika melakukan yang dilarang, dia cari pembenaran. Ya, heilah. Nah. Selanjutnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Faedah yang ke-6. Anna min alamati zaig an yattabi'al insan al-mutasyabih min al-Qur'an. Salah satu ciri zaig. Salah satu ciri zaig, ya. Kecondongan kepada yang batil, ya. Tidak mau al-haq adalah mengikuti mutasyabih. Mengikuti mutasyabih. Nah, memang begitulah cara ya ahlul bidah, hizbi ketika berdalil itu pakai ayat-ayat yang mutasyabih atau tidak lengkap ketika berdalil. Kadang dipotong ayatnya, ya. Mungkin diambil yang paling terakhir atau diambil yang tengahnya aja atau diambil yang awalnya aja. Ya. Ini cara mereka. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, faedah yang ke-7. Ya, faedah yang ke-7 adalah seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih itu kadang tujuannya supaya dapat menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan kadang tujuannya ingin menafsirkan sesuai dengan hawa nafsunya. Ingin menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya, ya. Seperti mereka mentakwil firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, ya. Banyak ditakwil itu. Padahal secara makna ya istawa itu so'ada, ala war tafa'a, ya, menunjukkan bahwa Allah meninggi tinggi. Nah, ya. itu arti istawa. Tapi ditakwil jadi istaula, jadi menguasai. Ya, Allah menguasai arsy. Kalau Allah menguasai arsy, maka kalau begitu Allah juga bisa menguasai bumi. Ya, boleh enggak kita baca Ar-Rahmanu 'alal ardi istawa? Enggak boleh kan? Enggak boleh. Karena dalam ayat hanya istawa 'alal arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ini. Allah istawa di atas arsy, meninggi di atas arsy. Tidak boleh diartikan menguasai. Kalau diartikan menguasai, berarti boleh kita baca Ar-Rahmanu istawa 'alal ardi. Boleh enggak kita baca ini? Boleh enggak? Tidak boleh. Di Al-Qur'an yang ada hanya kata Ar-Rahmanu istawa 'alal arsy. Tidak ada Ar-Rahmanu istawa 'alal ardi. Ya? Enggak ada. Allah menguasai bumi. Yang ada Allah istawa di atas arsy. Nah. Baik, faedah berikutnya yang ke-8, keutamaan ar-rusukh fil ilmi, orang-orang yang kuat kokoh dalam ilmunya. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi. Ini bukti kokohnya mereka. Ya. Bukti kuatnya mereka yaitu mereka mengatakan kami beriman kepada Allah. Ya. Yaqulun amanna bihi. Kami beriman kepada Allah. Nah, mereka tidak goyah. Ya. Mereka tidak goyah. Mereka tidak kebingungan. Tapi semakin mantap keimanannya. Kullun min indi rabbina. Semuanya datang dari sisi Rabb kami. Naam. Faedah ke-9, annahu yanbaghi lil insan an yahrus an yakuna rasikhan fil ilmi. Sudah semestinya faedah yang ke-9 bagi seseorang untuk berusaha kokoh dalam ilmu. Kuat dalam ilmu. Ya. La jami'an katsiran minhu. Tidak hanya sebatas mengumpul-ngumpulkannya saja. Ya, tapi harus apa? Berupaya harus kokoh dalam ilmu, kuat dalam keilmuan. Bukan hanya banyaknya ilmu yang dipelajari. Ya. Bukan hanya banyaknya ilmu yang dipelajari, tapi yang terpenting adalah kokoh, kuat keilmuannya. Ya. Nah, berikutnya, faedah yang ke-10. Anna rasikhina fil ilmi ya'lamuna anna alladhi yakunu min indillah la yakunu fihi tanaqud. Orang-orang yang kokoh keilmuan, mereka tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal itu tidak ada yang bertentangan. Ya, tidak ada yang bertentangan. Tidak ada yang tanaqud. Nah. Selanjutnya, faedah yang ke-11, anna muqtadar rububiyyah annallaha yanzilu ala ibadihi kitaban la yakunu fihi ikhtilaf. Termasuk dari bukti rububiyyah Allah Azza wa Jalla, ya. Bukti rububiyah Allah, penjagaan, pengaturan, pemeliharaan Allah terhadap makhluknya, Allah Azza wa Jal menurunkan kepada hambanya Al-Quran, kitab yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Tidak ada perselisihan di dalamnya. Nah. Faedah Faedah yang ke-12, annahu la yatadzakkar bihadzal Qur'an wala bighairihi illa ashabul uqul. Bahwasannya tidak ada yang mengingat Al-Qur'an, tidak juga yang lainnya kecuali orang-orang yang berakal. Ya. Tidak ada yang mengingat Al-Qur'an, tidak juga mengingat yang lainnya kecuali orang-orang yang berakal. Karena di dalam Al-Qur'an tadi, ya di ayat tadi Allah katakan wa ma yadzakaru illa ulul albab. Faedah yang ke-13, annahu kullama zadadal insanu aqlan izdada tadzakkuran bikalamillahi azza wa jalla. Kullama naqasa tadzakkuruhu bilqur'an dalla ala naqsi aqlihi. Kata Syekh Utsaimin, faedah yang ke-13, setiap kali akal seseorang itu bertambah, ya. Maksud akal bertambah itu pemahaman, ya. Setiap kali akal pemahaman seseorang itu bertambah, izdada tadzakkuran bikalamillah, maka akan semakin bertambah ingatnya kepada kalam Allah Azza wa Jalla. Dan sebaliknya, setiap kali berkurang akalnya, maka akan berkurang pula ingatnya kepada kitabullah azza wa jal. Nah. Selanjutnya, faedah yang ke-14, ini seperti yang kita singgung tadi. Annal aqla ghair dzaka. Bahwasannya akal itu bukan kecerdasan. Akal itu bukan kecerdasan. Ya. Nah, li'annana najidu katsiran minan nas adzkiya walakin la yatadzakkaruna bil Qur'an. Karena faktanya kita mendapati banyak orang yang pintar namun tidak mengingat Al-Qur'an.